Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid dari Imam Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Masih dalam bab minasyirik al-isti'adha bi ghairillah. Qala al-musannif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin ayat ke-6 Allah sebutkan dan bahwasanya ada beberapa manusia dulu berlindung diri kepada para jin, maka itu menambah mereka kesombongannya. Qala Ibnu Katsir, ai kunna nara anna lana fadlan alal ins. Makna ayat bahwa kaum jin mengatakan atau merasa punya keutamaan lebih dibanding para manusia. Li'annahum kanu ya'udzuna bina. Terbukti kata para jin, manusia itu berlindung diri kepada kami, meminta perlindungan dari kami. Tentunya yang diminta perlindungan lebih besar, lebih kuat, lebih kuasa. Makanya mereka menganggap diri mereka lebih dari manusia. Ai idza nazalu wadiyan aw makanan muhishan kama kanat adatul arab fi jahiliyatiha ya'udzuna bi'azimi dzalikal makan minal jan an yusibahum syai'un bizu. Artinya ketika mereka manusia ini singgah atau berhenti di suatu lembah dari perjalanannya atau tempat yang dianggap angker, menakutkan, banyak angin, gelap, atau enggak ada orang di situ, tengah gurun pasir, walhasil tempat-tempat yang mereka anggap menakutkan dan angker. Di situ kebiasaan orang-orang Arab dulu dari masa jahiliyah, mereka berlindung diri kepada pembesar atau penguasa tempat itu. Dari kalangan jin, agar mereka tidak ditimpa kejelekan, sesuatu yang tidak mereka inginkan. Wa dzalika anna ar-rajula minal arab kana idza amsa biwadin kafrin wa khafa ala nafsihi qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi yurid kabiral jin. Orang Arab dulu di masa jahiliyah kalau sudah sore, sudah mau gelap ini, mau maghrib dan perjalanan masih jauh, sementara dia sampai di lembah yang dalam atau curam, menakutkan bagi mereka, dan dia khawatir atas dirinya kalau-kalau diganggu, dibunuh, di ini, disakiti, maka dia ucapkan ini, aku berlindung diri kepada penguasa tempat ini dari kejahilan atau kejahatan kaumnya. Yaitu yang dia maksud, yang dia minta perlindungannya itu penguasa jin di wilayah itu. Qala Mujahid, kanu idza habatu wadiyan yaqulun na'udzu bi'azimi hadzal wadi. Seperti Mujahid katakan, kalau mereka turun satu tempat lembah, ini yang mereka ucapkan, na'udzu bi'azim hadzal wadi, penjaga lembah ini, penguasa lembah ini. Kalau orang Jawa bilang yang bangun rekso, sama. Fazaduhum rohaqo, maka itu menambah mereka rohaqo. Qala zadul kufar tughyanan, itu menambah orang-orang kafir tughyan, semakin mereka melampaui batas. Rawahu Abad ibn Humayt wa ibn al-Mundir. Wa qala ibn Kathir, lamma ra'atil jinnu annal insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rohaqo. Ketika itu diketahui para jin bahwa manusia takut kepada mereka dan berlindung diri kepada mereka, zaduhum rohaqo ay khawfan wa irhaban wa zi'ra hatta yabqau ashadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudzan bihim. Zaduhum rahaqa, semakin mereka tambah rasa takutnya, irhab, semakin diteror. Wadhir, serupalah ketakutan, semakin dikecilkan nyalinya. Sehingga semakin lebih takut kepada para jin ini, dan harapan jin dengan itu semakin mereka berlindung diri, karena dengan itu dia semakin bangga disembah dan diibadahi selain Allah. Sehingga fa'il zaduhum wau di situ kembali kepada para jin. Takdir ayah, takdirul kalam, zadal jinnul insa rohaqo, para jin semakin menambah rasa takut manusia kepada mereka, semakin diteror. Terus mereka bisa aja dengan suara-suara tertentu, mereka bisa atau apa ini itu, semakin dibuat angker, semakin dibuat ketakutan, sehingga manusia semakin saja pelindung diri, dan itu ibadah kepada mereka. Itu yang dimaukan. Kama qala Suddi, kana rajulu yakhruju bi ahli fayatil arda fayanziluha. Kadang seorang keluar dengan keluarganya, kata Suddi, sehingga di suatu tempat, fayaqulu a'udhu bi sayyidi hadal wadi minal jin, aku berlindung diri kepada penguasa dari para jin di lembah ini, an udarra fihi au mali au waladi au masyiatih. Lindung diri agar aku tidak termadorotkan, tidak tidak kena apa-apa. Pada hartaku bisa hilang, atau anakku bisa sakit, bisa ini, bisa panas, bisa au masyiyati, atau pada binatang ternakku, ontanya atau kambingnya, kalau terkena apa-apa. Qala fa idza a'dha bihim min dunillah rahaqathumul jinnul adha 'inda dhalik. Begitu mereka berlindung diri kepada selain Allah, kepada para jin semakin ganggu, semakin menteror mereka, memberikan adha, yu'zi. Wadul yu'zi, hakikatan. Semakin mereka tertekan dan ketakutan luar biasa. Misalnya dia malam tidur di lembah itu, di mana dekat pohon atau batu. Nah, pagi dia bangun sudah jauh petaknya. Siapa yang mindah dia? Syaitan dari para jin. Sehingga semakin takut dia, gemetar dia. Semakin diteror oleh para jin. Sehingga dia semakin menambah ibadahnya dalam bentuk perlindungan diri kepada para jin itu. Dia sekutukan Allah dengan itu. Wa dzakara an ibni Abi Hatim bisanadin ila Ikrimah nahwa dzalik. Juga beliau sebutkan dari jalan Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya kepada Ikrimah serupa dengan pernyataan Suddi di atas. Intaha. Wa qad ijma'a ulama ala annahu la yajuzu al-isti'adatu bighairillah. Sementara para ulama ijma' sepakat bahwasanya tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mulla Ali Qari Al-Hanafi la tajuzul isti'adatu bil jin. Tidak boleh isti'adah kepada para jin. Faqad dhamallahu al-kafirin ala dhalik. Allah celah orang kafir karena itu. Wa dhakara al-ayah. Ayat ini kemudian beliau sebut. Wa qala ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'asyaral jin قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dan di hari di Al-An'am 128 Allah kumpulkan mereka semua. Allah katakan, ya ma'asyaral jin, wahai kaum jin, kalian telah dapat banyak dari para manusia. Tetapi para jin, para wali dari para jin itu mengatakan, Rob kami, masing-masing kami mendapat keuntungan dari yang lain. Dan kami telah mencapai ajal kami yang telah engkau tentukan. Maka Allah berkata, neraka tempat kembali kalian kekal di dalamnya kecuali yang Allah kehendaki, sungguh Rabbmu Hakimun Alim. Fastimta'ul insi bil jinni fi qadha'i hawa'ijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal muhayyabat. Adapun manfaat dalam tanda kutip yang diperoleh manusia dari kalangan jin, qadha' hawa'ij, hajatnya terlaksana. Dia ingin itu, dia ingin ini dipindah sana, ini diangkat begitu. Apa yang dia lakukan tercapai, bisa dia dapati dengan bantuan para jin. Tenar, bisa kebal, bisa ini, bisa itu, dibantu oleh jin. Dilakukan segala perintahnya. Makanya mereka istilahkan yang na'udzubillah semacam mereka ini, para jin itu mereka namakan khodam. Fulan itu biasanya kalau dari orang-orang mereka ini punya khodam. Khodam artinya yang membantu dia untuk melaksanakan perintahnya, untuk menjalankan hajat-hajatnya. Dan mengabari dia sesuatu yang gaib, tapi gaib nisbi, gaib relatif. Artinya sebagian orang gak tahu, sebagian lain tahu. Atau sebagian makhluk gak tahu, sebagian makhluk yang lain tahu. Bukan gaib yang mutlak. Karena gaib mutlak tentu gak ada yang tahu melainkan Allah. Tapi ini nisbi, relatif gaibnya. Orang kecurian barang, ya dia gak tahu pelakunya siapa. Para jin tahu, saling mengabari satu dengan yang lain, apalagi korin yang bersama si pencuri. Di sini tempatnya, disembunyikan di sini, pelakunya fulan. Kata saling memberitahu, dikasih tahu kepada si dukun ini atau si yang dianggap orang alim, orang pintar. Mereka ditunjukkan pelakunya fulan. Betul. Tawan. Manfaat bagi manusia dalam tanda kutip, ketahuan barangnya yang hilang, dimana disembunyikan. Sebagian mereka melakukan itu dengan air jernih. Setelah dia komat kambit, entah baca mantra apa, air itu digibas-gibaskan begini. Kemudian yang melihat air itu harus anak perawan, gadis. Kamu lihat siapa di air itu? Kata mereka, kalau gadis yang lihat bisa ngelihat. Apalagi kalau yang dia kenal pelakunya, itu Pak Fulan misalnya, itu Fulan atau Fulana. Berhasil dari bantuan para jin dan syaitin, itu hajat dan keuntungan manusia yang mereka dapati. Tentunya kan dapat faedah. Ketemu sudah pelakunya ini, 1 juta bayarnya, 500 ribu entah berapa, belum lagi makanan, parsel, dan yang lain-lainnya. Nggak balas. Wastimta'ul jinni bil insi, adapun faedah jin yang mereka dapati dari manusia, ta'zimuhu iyyahu, dia diagungkan. dimuliakan oleh para jin, oleh para manusia. Dituhankan bahkan selain Allah, diibadai. Wasti'adzatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Begitu termasuk ketika manusia berlindung diri kepadanya, tunduk, nyembah. Tentunya hubungan timbal balik, disuruh kurban, suruh nyembelih, suruh ini, disuruh itu. Bahkan seringnya dan yang ma'ruf, dia diperintah untuk melakukan hal-hal yang merusak imannya, kemusyrikan atau menghinakan Quranul Karim atau yang semisalnya. Walayyadu billah. Intaha mulakhasa. Demikian masing-masing pihak mendapat manfaatnya. Alal musannif wa fihi anna kauna syai' yahsulu bihi manfa'atan dunyawiyyah la yadul ala annahu laysa minasyirki, wa hadha muhim. Bahwa faedah penting dalam ayat ini, kata imam, sesuatu yang kamu dapati darinya manfaat dunyawiyah, betul-betul manfaat kamu dapati secara materi atau ini muhim duniawi. Subhanallah kok sembuh, subhanallah kok hilang ininya, penyakitnya atau apa. Walhasil manfaat, mereka berdalih manfaat, betul saya sembuh. Dong fulan itu loh dulunya buta bisa ngelihat misalnya. Fulan itu loh bisu sampai bisa bicara, manfaat duniawi. Tidak berarti sesuatu itu bebas dari syirik. Atau tidak berarti sesuatu itu benar. Tidak berarti sesuatu itu boleh karena terbukti menghasilkan manfaat-manfaat duniawi, ya. Belum tentu itu benar, belum tentu itu bebas dari syirik. Musyrikin pun mendapat manfaat duniawi dari para jin. Nah, ayat menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang melakukan sesuatu menyalahi syariat, melakukan sesuatu dengan mukhalafah, dengan tanpa izin dari syariat, tidak dibenarkan oleh syariat, umilu binaqidhi qasdihim, akan dimuamalai, dibalas dengan lawan atau yang bertentangan dengan tujuannya. Manusia ini sekarang dia inginnya aman, merasa aman, tenang. Nah, tidak diganggu, itu keinginannya, itu kemauannya. Tapi yang dia lakukan menyalahi syariat, bukannya berlindung diri kepada Allah, penguasa semesta alam. Dia berlindung diri kepada jin wa syayatin, beribadah kepadanya selain Allah. Maka apa yang diperoleh? kebalikan dari tujuannya. Tujuannya kan aman, tujuannya kan tenang dan malah sebaliknya tuamba ditakut-takuti oleh jin, tuamba diteror, tuamba diinjak-injak oleh mereka. Wahakada setiap orang yang melakukan sesuatu menyalahi syar'i akan dihukumi, dimuamalahi berlawanan dengan tujuannya. Sebaliknya yang dia dapati, dalam ayat pula ketika Allah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa, ketika Allah katakan rijal minal jin berarti dari kalangan jin ada rijal, ada kaum lelakinya, ada pejantannya dari kalangan jin. Artinya pula berarti dari mereka ada betinanya, ada perempuannya. Makanya nas'alullah al-afiyah, fuqaha sebutkan bisa jadi kaum laki dari jin ini yujami' menjimai perempuan dari manusia. Sebaliknya kaum laki dari manusia bisa menjimai wanita dari kalangan jin. Makanya fuqaha katakan dalam pembahasan bab ghusl tentang kewajiban mandi, kalau seorang wanita mengaku manusia bahwa dia diganggu atau seorang jin menjimai dia layaknya suaminya, jima-jima layaknya suami istri, maka fuqaha katakan wajib bagi dia untuk mandi. Menunjukkan ada hakikatnya, ada pengaruhnya. Adapun yang sebaliknya, laki dari manusia menggauli wanita dari jin, yang ada asatir, cerita-cerita dari fulan dan fulan, tapi nas dari a'immah dan ahlul ilm seperti Syekh Ibn Uthaymin sebutkan tidak pernah didapati. Artinya seperti tadi, misalnya kalau seorang laki manusia menjimai wanita dari jin, maka begini-begini belum pernah didapati. Nah, tapi yang ada asatir, kisah fulan pernah begini, fulan pernah begitu, katanya begini, walhasil. Nah, yang jelas para jin ini ada dan mereka pun mukallafun, mendapat taklif, mendapat perintah dan larangan dari syariat seperti manusia. Mereka ada yang saleh, ada yang di bawah itu, ada yang kafir. wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Macam-macam dari mereka sama seperti manusia. Ada yang baik, ada yang saleh, masya Allah. Ada yang fasik, ada yang kafir. Nah, Imam Asy-Sya'bi Amir bin Syarahil rahimahullah pernah ditanya, hal kana al-jin yatazawwajun, apakah kaum jin itu pada menikah? Banyaknya manusia di antara mereka juga yang laki menikahi yang wanita dari mereka. Nah, jawab Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, dzaka ursun ma syahidtu. Itu walimah yang belum pernah ana hadiri. Walhasil kemudian beliau sebutkan, naam ya akhi, hum yatazawwajun. Iya, mereka saling menikah dan punya keturunan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Dhurriyah, dhurriyatahu. Mereka punya keturunan dari pernikahan sesama mereka. Nah, yang jelas ayat mencela, konteksnya celaan kepada mereka yang meminta perlindungan diri kepada selain Allah. Mereka yang telah, seperti yang telah lalu, isti'adzah ada bentuk qauliyahnya, perkataan. Dia katakan, aku berlindung diri, aku minta perlindungan, aku minta keamanan, penjagaan. Ada pula i'tiqad, keyakinan. Maka tentunya ini celaan terhadap keyakinan ada yang memberi perlindungan selain Allah. Dalam sesuatu yang itu hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang meminta perlindungan terhadap sesuatu telah menggantungkan harapannya kepada sesuatu itu, makanya dia berlindung atau minta perlindungan padanya, dia bergantung kepadanya. Dan tentunya dia yakin itu bisa melindungi dia. Kalau enggak, ngapain dia minta perlindungan? Ngapain dia ketakutan, gemetar, dan seterusnya. Makanya ini semua makna-makna ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkait ayat yang dibawakan oleh muallif. Tentang celaan musyrikin. Celaan kepada musyrikin, kepada kufar. Yang semenjak dulu dari zaman jahiliyah mereka bergantung dan yakin dan meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada para jin. Seperti tadi, pada kenyataannya yang mereka jumpai justru rohaqo. Rohaqo itu bisa pada jasad, bisa kepada jiwa. Kalau kepada jasad, ya bisa disakiti, bisa tersiksa jasadnya. Makanya kalau secara bahasa saja, lepas dari pembahasan sedikit, secara bahasa kamu kalau cuapek yang luar biasa dari safar misalnya, atau kerja dari pagi sampai malam, kamu katakan ana murhaq dari rohaqo ini. Ana murhaq, ini luar biasa, sudah tersiksa badan saya, capek yang luar biasa. Artinya itu bisa kepada jasadnya menimpa, sebagaimana pula itu bisa menimpa kepada kejiwaannya. Di mana kalbunya ketakutan, menciut, mengecil, mungkin berdebar jantungnya. Orang ketakutan bagaimana? Ketakutan luar biasa sudah, rohaqo. Semakin dipreser, semakin ditekan oleh jin, semakin dimanfaatkan ketakutan manusia kepada mereka dengan menginjak dan menyiksa para manusia itu, jinnya semakin merasa besar. Makanya dari sisi ini pula ulama sebutkan, ini menunjukkan perkara ini. Tadi yang pertama konteks ayat, konteks apa? Ayat konteksnya apa ya, ikhwan? Lastu ma'ana. Konteksnya apa? Hah? Pencelaan, celaan ayat ini. Celaan kepada mereka, musyrikin atau yang meniru mereka, yang berlindung diri kepada para jin. Dicela oleh Allah dalam ayat ini, konteksnya celaan ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ini celaan dzam. Celaan keras dari Allah, takbih, taubih. Dicela betul oleh Allah, dihinakan betul pelakunya. Satu. Kedua, yang juga menunjukkan ini haram, bahwa rohaqo tadi siksaan, mafhum, baik pada jasad ataupun pada jiwa. Dan siksaan itu uqubah, hukuman. Tentu hukuman tidak akan muncul kecuali dari dosa. Hukuman, azab, balasan, hukuman itu muncul akibat dosa. Berarti menunjukkan juga perbuatan mereka itu perbuatan dosa, maksiat, bahkan kekufuran dan kemusyrikan, berlindung diri kepada para jin. Terjadikan balasan. Yeah, that's what I was saying. pandangan ketiga yang menunjukkan bahwa isti'adah kepada selain Allah adalah maksiat dan syirik adalah penafsiran Qatadah dan beberapa a'immah tentang rohaqo bazaduhum rohaqo. Qatadah sebutkan rohaqo ay ithman, dosa, ithm. Dan jelas pendalilannya dengan ini bahwa jika itu mengakibatkan dosa, berarti karena ditujukan permintaan perlindungan itu kepada selain Allah, makanya dosa. Karena yang seharusnya itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka kita punya tiga jihad atau tiga wujuh dari ayat ini. Yang pertama celaan, konteks ayat memang celaan, wa annahu kana rijal minal ins ya'udzun bi rijal minal jinni fazaduhum rahaqa, menunjukkan perbuatan itu syirik dan bertentangan dengan tauhid, ditaubih, dicela oleh Allah. Yang kedua terkait ayat fazaduhum rahaqo, bahwa mereka diikob, dihukum dengan lawan atau yang bertentangan dengan kemauannya, di mana mereka diteror jasadnya maupun jiwanya, kalbunya, dan itu hukuman. Dan hukuman tentu terjadi karena pelanggaran, karena kemaksiatan yang dilakukan. Berarti isti'adah kepada selain Allah, pelanggaran, mukhalafah syar'iyah. Yang ketiga, penafsiran rohaqa dengan ithman. Al-ithim tentunya karena perbuatan itu kemaksiatan dan syirik. Nah, di dalam Quran, isti'adah selalu dikaitkan kepada Allah Ta'ala. Qul a'udhu birabbil falaq. Rasul diperintah oleh Allah untuk berlindung diri kepada Rabbul Falaq, Allah. Juga qul a'udhu birabbin nas. Rasul diperintah oleh Allah untuk berlindung diri kepada An-Nas, Rabbun Nas, afwan. Rabbun Nas yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam Al-Mu'minun, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. A'udzu bika. Aku berlindung padamu ya Allah. Pendalilannya dari ayat-ayat ini tansis, bahwa ayat menaskan dengan jelas menyebutkan ketika perintah untuk berlindung diri atau minta perlindungan kepada Allah, Rabbil Falaq, Rabbin Nas, a'udzu bika, Rabbi. Tansis kepada musta'ad bihi, yang dimintai perlindungan, disebutkan Allah di ayat-ayat itu sebagai Rabbun Nas, Rabbul Falak, bahkan jelas dalam Al-Mu'minun, a'udhu bika Rabbi. Nah, menunjukkan bahwa isti'adah, permintaan perlindungan itu bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Bisa kepada selain Allah, meminta perlindungan, bisa pula kepada selainnya. Dan oleh sebab itu Rasul diperintah oleh Allah dan umatnya masuk di dalamnya untuk berlindung diri hanya kepada Allah. Dinaskan, disebutkan dengan jelas meminta perlindungan hanya kepada Rabbul Falak, hanya kepada Rabbun Nas, hanya kepadamu ya Allah. Waqul Rabbi, katakan Rabbi, a'udzubika. Jelas-jelas a'udzubika diperintah kul. Wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jelas menunjukkan bahwa selain Allah, kepada selain Allah isti'adah adalah syirik. Tak boleh. Makanya dinaskan hanya kepada Allah meminta perlindungan itu. Hanya kepada Allah, Rasul dan umatnya diperintah untuk meminta perlindungan. Karena kalau dari sisi kejadian, artinya al-waqi', realitanya bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Kenapa di dalam ayat, ayat-ayat Quran, hanya Allah yang disebut? Dan itu perintah dan ajaran Allah. Qul a'udhu birabbil falak, qul a'udhu birabbin nas, qul rabbi a'udhu bika. Kenapa hanya Allah dinaskan, disebut Allah? Tidak mutlak misalnya kalau bukan ayat, cari perlindungan kepada siapapun misalnya. Cari perlindungan, mintalah perlindungan secara umum, terserah kamu. Cari perlindungan dari siapapun, dari gangguan syaitan, dari kehadiran mereka. Tidak, Allah lepas begitu. Tapi Allah sebutkan secara khusus, Rabbi. Menunjukkan harus dan hanya kepada Allah. Karena itu ibadah. Qauliyah, ucapan yang dikatakan orangnya, plus ketergantungan hatinya, dan juga keyakinan bahwa tidak ada yang berkuasa dan mampu melindungi dia, melainkan Allah Jalla wa Azza. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oh ini. Kau putih ke sini terus. Patah. Ini karu. Ini karu.